Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang soal-soal yang sudah diuraikan jawabannya. Dan terakhir kita sampai pada contoh tentang al-ikhwah wal akhwat li ummiyah. Saudara-saudari seibu. Sekarang kita masuk ke contoh kasus al-bint, halaman 21. Al-bint, ya, sudah kita lewatkan rincian dari warisannya al-bint. Bisa setengah, kapan? Anak perempuan setengah, ketika dia sendirian, tidak ada bersamanya, ya, anak laki-laki, ya, sendirian. Kemudian yang kedua, bint dapat 2/3, ketika, ya, jumlahnya 2 atau lebih. Atau bint dapat apa sisa? Kapan? Ketika bersamanya ada anak laki-laki. Nah, masing-masingnya ada contohnya. Lihat. Yang pertama A, kasusnya ada seorang mati meninggalkan bintun. Ya, bintun anak perempuan. Orang mati meninggalkan bintun. Ya. Kemudian yang kedua apa? Ibnu akhin syaqiqin. Ibnu akhin syaqiqin yakni anak laki-laki saudara sekandung. Anak laki-laki saudara sekandung. Enggak apa-apa pakai bahasa Arab. Ya. Ibnu akhin singkatan aja nih. Syaqiq. Ya, maka bagaimana? Ya. Berapa bin sendirian? Setengah. Ya. Saudara anak saudara laki-laki sekandung atau ponakan dari saudara laki-laki sekandung berapa? Sisanya. Pakai bahasa Arab ba, enggak apa-apa. Baki kalau bahasa Indonesia S, sisa. Cuma satu di sini menyebutnya 2. Berarti 2 kita jadikan sebagai apa? Aslul asal masalah 2. Ya. Sini bin setengah. Setengah dari 2 berapa? 1. Sisanya berapa? 1 pas. Berarti masing-masing dapat setengah. Kemudian contoh yang bin dapat 2/3. Lihat, seorang mati meninggalkan anak perempuan 2. Ya, kita ganti anak perempuannya 2. Ya, tulisin aja 2 ya. Anak perempuannya 2. Kemudian ibu meninggalkan juga siapa? Ibu. Tinggalkan ibu. Kemudian ibnu am, anak laki-laki dari paman. Kalau disebut ibnu am berarti imas kandung atau sepapa. Kalau sibuk kan gak dapat paman. Ya, di sini ibnu am. Ibnu am. Ya. Tambah lagi berarti ya kolomnya. Bin, 2 orang berapa bin? 2/3 ganti. Tadi kalau 1 orang setengah, kalau 2 orang 2/3. Ibu berapa? Kalau ibu lihat kemana? Lihat ada cabang waris enggak? Kemudian saudara berapa? Iya kan? Di sini ada cabang waris enggak? Ada. Berarti ibu ya sudah berapa? 1/6. Iya. Anak laki-laki dari paman sekandung berapa? Sisanya sajalah sisa. Di sini kita lihat 3 dengan 6. Hubungannya apa 3 6? Apa tamasul, tadakul, tadakhul tawafuk atau tabayun? Tadakhul. 6 kan kelipatannya 3. Betul? Berarti diambil yang besar. 6 atau 3 yang besar? 6. Maka 6 jadikan sebagai apa? Aslul masalah. Bint 2/3 dari 6 berapa? 2/3 dari 6, 6 kali 2 12 bagi 3 berapa? 4 ya. 4. Ibu 1/6 dari 6 berapa? 1. Sisanya berapa? 6 kurang 4 kurang 1. 1. 1. Ya. Jadi 2 saudari perempuan 4/6 berarti masing-masing berapa? 2/6 ya kan? Masing-masing 2/6 2/6. Ibu 1/6. Ibnu am 1/6. Ham? Ya. Kemudian kasus berikutnya di mana di situ bin anak perempuan dapat sisa bersama anak laki-laki. Lihat seorang mati meninggalkan jaddah. Jaddah itu apa? Nenek. Ya, insyaallah ta. Ma'ruf ini. Meninggalkan jaddah. Ini yang Kalau sensitif enak ngapus ini. Sekian sampai kita tulis biar lebih jelas gitu. Jadda, nenek. Kemudian siapa? Bint. Bint itu anak perempuan lagi? Anak perempuan. Nah ini susah dihapus ini. Bint. Sedangkan apa? Ibn. Nah, ini bagusnya satu ini aja, satu kolom saja. Satu kolom saja. Ya. Bint dengan ibn satu kolom kan? Karena mewarisi sisa. Jaddah, berapa jaddah nenek? 1/6. Karena ada cabang yang mewarisi 1/6. Bin berapa bin? Sisa kenapa sisa? Karena bersamanya ada anak laki, laki. Berarti S saja sudah. Gitu. Berarti berapa asal masalahnya sini? 6, cuma satu menyebutnya. Pindahkan aja 6. Jaddah 1/6 dari 6 berapa? 1. Nah, ini kalau dapat tugas penulisnya enak nih. Antum apa? Jadi petugas penulisnya. Ya. Kemudian sisanya berapa? 6 kurangi 1. Hah? 5. 5 ini untuk siapa? Bin dan Ibn. Bin jatuhnya berapa? 1. Ibn berapa? 2. Sekarang berapa? Kepalanya 3 berarti kan? Ya kan, Bin 1, Ibn 2, 3 kan? 5 bagi 3 bagaimana? Pecah gak? Pecah. Kalau pecah, sementara kita jumlah kepala ini berapa tadi? 3 ya kan? Kita taruh ya 3-nya. Ya. Dikali dengan asal masalah. Berapa 3 kali 6? Alnas. Ini dihasilkan asal masalah baru. Ini yang dipakai. Yang ini ditinggalkan. Tinggal dikali aja 3 kali 1. Ini 1 ya. Jadinya siapa? Jadda. 3 kali 1 berapa? 3. 3 kali 5 berapa? 15. Pas enggak kira-kira ada pecahan enggak? Pas. Bin berapa bin? 5. Iya kan? Ibn berapa? 10. Iya kan? 1 15 nya dia 1 berarti kan 5. Iya kan anak laki-laki 10. Iya kan? 2 banding 1 namanya. Iya kan? Nah, seperti itu. Jumlah kepala, jumlah jatahnya tadi bin kan 1 kepalanya ya, ibn 2 kan. Nah 2 tambah 1 berapa? 3. Kita angkat 3 nya dikalikan dengan asal masalah, dihasilkan asal masalah yang baru. Enggak ada pecahan ini ya kan. Jadi kalau dalam menghitung waris jangan pecahan ya. Kalau ada pecahan diselesaikan lagi, kita selesai. Gampang insya Allah. Jadi kalau antum dahulu barangkali matematika kurang sukses, termasuk anak juga kurang sukses. Matematikanya. Ini insya Allah dengan antum memahami empat rumus tadi ya, tawafuq, tadakhul, tamakul, itu mudah. Nah sekarang kita masuk ke, kalau di sini kan belum diselesaikan ya, langsung aja ya di buku ini kan. Ya diselesaikan lagi bisa. Di bukunya kan seperti itu aja. Jadas per 6, bin dan ibn 5/6. Nah kalau anak seperti ini antum lebih rinci nih. Jadi nanti jadda 3/18, bid 5/18, ibn 10/18 gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh latihan kasusnya bintul ibn. Apa artinya bintul ibn? Anak perempuannya anak laki-laki, berarti cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, dibiasakan ya istilah-istilah dalam Arab, bahasa Arab itu difahami. Lihat bintul ibn sudah kita lewatkan, bisa 1/2, bisa 2/3. Bisa apa? 1/6. Iya. Bisa 1/2. Apa banyak kasusnya nanti insyaallah bintul ibn. Bisa 1/2 nanti bisa asobah ya kan. Lihat kita langsung saja di sini masuk ke contoh yang pertama A itu. Seorang mati meninggalkan bintul ibn langsung dalam bentuk diagram di sini. Dalam bentuk apa bagian? Bintul ibn. Bintul ibn. Kemudian am. Satu cucu perempuan. Berapa satu orang cucu perempuan? 1/2, sama seperti apa? Anak perempuan. Hanya saja kalau ada anak perempuan beda lagi nanti nasibnya cucu perempuan ini. Paman berapa? Ya, asib sisa. Lihat penyebutnya berapa di situ? 2. Ya, sudah, 2 ini kita angkat ke atas dijadikan sebagai apa? Aslul masalah. Bintu ibn 1/2, 1/2 dari 2 berapa? 1, sisanya berapa? 1. Nanti coba ada latihan-latihan yang antum harus mecahkan sendiri. Iya. Jelas kan ini kan? Tapi mungkin bisa dijelaskan dulu kalau bintu ibn apa? Bintu ibn. Ya, kalau bintu ibn, ya berarti yang mati ya kakek, neneknya atau kak, ya kan? Kakeknya atau neneknya gitu kan. Iya kan? Bintu ibn cucu perempuan dari laki-laki yang mati berapa? Yang mati siapa kalau disebut cucu? Kakek atau nenek? Iya kan, kakek atau nenek gitu kan. Pada itu pamannya siapa ini? Pamannya si mayit. Gitu ya. Dikaitkan terus dengan si mayit. Cucu dari laki cucunya mayit gitu. Tapi dikaitkan terus dengan si mayit. Jangan kabur ya. Ini kalau nulisnya enggak susah nih. Tulisnya semua ini lumayan kita gitu, tangannya kayak gini terus ya tulisnya. Kemudian yang berikutnya, contoh bintu ibn dapat 2/3. Seorang mati meninggalkan bintu ibn. Lihat strip 2, berarti jumlah bintu ibn, cucu perempuannya ada berapa? Ada 2. Kemudian akhun lihat, saudara laki-laki sebapak. Berapakah jatahnya cucu perempuan dari anak laki-laki yang 2 ini jumlahnya? 2/3. Mirip perinciannya dengan anak perempuan. Ketika di atasnya tidak ada. Ketika tidak ada anak ya. Akhun li'ab saudara sebapak berapa? Sisa. A'idu asib. Sisa, mewarisi sisa. Berarti berapa asal-asalnya? Ya 3. Di sini 2/3. Penyebutnya cuma 1. 3 saja, maka 3 ini kita jadikan sebagai asal-masalah 3. Bintu ibn 2/3. Dari 3 berapa? 2/3 dari 3? 2. Ya kan 3 kali 2, 6. Bagi 3, 2. Gitu kan? Sisanya berapa? 3 kali kurang 2? 1. Sudah selesai. Bintu ibn 2/3. Berarti masing-masing berapa? 1/3, 1/3, ya 1/1, ya 1/1. Ya. Kalau misalkan warisannya 300 juta, 300 juta bagi 3 berapa? 1 juta. Ah, berarti bintu ibn 100 juta, 100 juta gitu. Aku lihat 100 juta gitu. Kemudian contoh berikutnya, di mana bintu ibn dapat 1/6. Ya. Ya. Seorang mati meninggalkan bint anak perempuan. Ya, kemudian bintu ibn cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian akhun syaqiqun, saudara sekandung. Berapakah bin? 1 anak perempuan. Harus ngotok ini. 1 anak perempuan berapa? 1/2. Iya. Kalau 2/3? 2/3. Kalau persamanya ada anak laki-laki? Sisa. Namanya asobah bil ghair. Nanti akan ada nama istilahnya. Iya. Bintu ibn berapa? 1/6. Kenapa? Nah, saya tanya. Kenapa 1/6 dia? Ya, melengkapi 2/3. Karena di atas dia ada yang lebih tinggi yang mewarisi 1/2, itu kan ingat. Di atas dia ada yang mewarisi 1/2, itu anak perempuan 1. Seandainya anak perempuannya 2, kira-kira dapat enggak bintu ibn? Enggak dapat, 2/3-nya sudah habis. Kalau 1/6 kan nah masih ada untuk melengkapi 2/3 1/6 lagi. Ya. Kemudian akhun syaqiq bagaimana? Sisa lihat. Bintun 2/2, 2 berarti penyebutnya. Bintu ibn 1/6, 6 berarti 6 dengan 2 hubungannya apa? Ya tadakhul. Maksudnya tadakhul apa? Yang satu kelipatan dari yang lain. 6 kelipatan dari 2. 2 dilipat berapa kali supaya jadi 6? 3. 3 kali 2, 2, 2, 6. Nah, berarti kalau seperti ini tadakhul diambil yang mana? Yang besarnya 6. 6 ini kita anggap sebagai apa? Asul mas'alah. Bintu 1/5, 1/5 dari 6 berapa? 3. Bintu ibn 1/6, 1/6 dari 6 berapa? 1. Sisanya berapa buat akhun syafiq? 6 kurangi 3 kurangi 1? 2. Mudah lah asalnya. Pokoknya antum kalau misalkan ada keseriusan, kesungguhan, insya Allah ketemu. Disertai dengan doa. Cora-cora. Ada juga awalnya pertama salah terus sih. Cora-cora. Lama-lama, oh ya ketemu. Kemudian contoh yang dal itu. Kasusnya berbeda lagi. Seorang mati meninggalkan bintu ibn. Bintu ibn apa? Bintu ibn itu cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan dapat enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia nyambungnya lewat perempuan. Kalau yang nyambungnya lewat perempuan enggak dapat. Kecuali maksudnya setiap yang menyambung lewat perempuan enggak dapat kecuali saudara-saudari seibu. Meskipun nyambungnya lewat ibu tetap dapat. Ada nasnya itu. Ya. Bintu ibn cucu perempuan. Bintu ibn ibn apa? Bintu ibn ibnin. Apa ini? Cicit perempuan yang nyambung lewat cucu laki-laki dan anak laki-laki. Ibnu am apa artinya? Anak dari anak laki-laki dari pak paman. Bintu ibn berapa? 1 orang cucu perempuan. Enggak ada anaknya. Berapa berarti? 1/2. Cicit perempuan berapa? 1/6. Takmilatas tsulutsain bahasa faraidnya. Menyempurnakan 2/3 kan 1/6 tambah 1/2 2/3. Iya. Tinggal hitung aja. Ya. Kemudian Ibnu Am apa? Asib sisanya. Lihat dua dengan enam. Ya jelas ini kan enam kita angkat sebagai apa? Aslul masalah. Itu Ibn seperdua dari enam berapa? Tiga. Ibintu Ibn cucu perempuan seperenam, cicit perempuan seperenam dari enam berapa? Satu. Sisanya berapa? Dua buat Ibnu Am. Ya, so kalau antum masih bingung nanti insyaallah selesai ini kita ulang-ulang terus sudah agar antum paham. Yang berikutnya ha itu. Kasus berikutnya. Seorang mati meninggalkan bintu ibn. Apa artinya bintu ibn? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan ibnu ibn apa itu? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Berarti bagaimana ini? Kalau seperti itu? Ya, ya udah buat mereka semua. Bagaimana perbandingannya? Yang perempuan berapa? Satu, yang laki-laki dua. Ya sudah kalau seperti itu gampang. Apa tadi kasusnya? Orang mati meninggalkan bintu ibn cucu. Kalau repot dengan bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Lihat lagi ibnu ibnin. Nah, ini kan cucu perempuan, cucu laki-laki. Berarti bagaimana ini? Ya harta peninggalan buat siapa? Ya ini orang dua ini. Ya kan? Bintu ibn berapa? Perempuan satu, laki-laki dua, kan begitu. Jumlahnya berapa satu satu? Tiga. Itu. Jadi bintu ibn sepertiga, ibnu ibn berapa? Dua per tiga, gitu. Ya. Nah, sulit kok insya Allah ini. Masih enteng insya Allah. Berikutnya yang apa? Wabu ya. Kasus berikutnya wabu itu. Anda masan punya bukunya. Nanti kalau ada yang sulit silakan tanyakan di sini kalau kaitannya dengan yang sedang kita pelajari. Kalau yang di luar itu atau ulang yang sebelumnya bisa di luar majlis juga bisa ditanyakan. Ya, lihat contoh kasus berikutnya. Seorang mati meninggalkan bintu ibn. Dan ibn, bintu ibnnya bagaimana? Dapat enggak ada ibn? Cucu perempuan, dapat enggak ada anak laki-laki? Enggak dapat. Berarti mim itu apa? Mahjubah. Kalau perempuan mahjubah, kasih tak. Terhalang. Kalau laki-laki mahjub tanpa tak. Mim saja sudah singkatnya. Bintu ibn mim. Ibn berapa? Ya satu buat dia semua. Iya. Ya, buat dia semua, buat ibn semua. Kemudian yang berikutnya Zaid. Yang Zaid. Kasus berikutnya seorang mati meninggalkan bint anak perempuan dua, garis miring dua, berarti dua jumlahnya. Mim bintu ibn, bintu ibn berapa? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Am paman, bintu ibn dua orang berapa? Bintun anak perempuan dua orang berapa? Dua per tiga. Bintu ibnnya dapat nggak? Hah? Ada anak perempuan dua, kemudian cucu perempuan dapat nggak? Hah? Dapat nggak? Gak usah ragu-ragu, dapat, dapat. Yang dapat siapa? Ya enggak ada apa? Ya enggak dapat, kenapa? Alasannya apa? Ya karena di atasnya ada dua, ya, dua anak perempuan. Di atasnya mewarisinya bukan setengah, tapi dua per tiga. Kalau di atasnya setengah, nah baru dia dapat. Ya. Am, bagaimana paman? Sisa, itu asib. Orang yang mewarisi sisa. Dua per tiga, disini kan penyebutnya cuma tiga saja ya. Maka tiga ini kita angkat menjadi dijadikan sebagai apa? Asma salah tiga. 2 per 3 dari 3 berapa? 2. Yang mahjubah terhalang di strip saja, dikosongin ya. Kemudian sisanya berapa? 3 dikurangi 2. Ya, 1. Bintnya berarti 2 per 3 masing-masing berapa? Berapa? 1 per 3 seper 3. Amnya seper 3. Pas kan seper 3 kali 3 ya 1 ini. Ya. Kemudian yang haknya. Kasus berikutnya. Insya Allah kalau ini mungkinkan dulu ya fikihnya ini. Ini dapat, ini tidak, ini dapat, ini tidak, ini berapa. Itu nanti paling pokoknya itu. Kalau menghitung cepat insya Allah kita pahamkan. Fikihnya sudah ulang ya, hafalkan. Ya. Antum nanya sendiri. Coba, anak perempuan berapa ya? Ah, ini. Kenapa segini? Ini. Gitu. Bisa saling ngetes dengan teman-temannya. Ya, coba dites sana tentang jatahnya ini aja lah. Suami istri dulu aja gitu. Itu naik lagi. Ya. Ya. Baik, kita lanjutkan yang haid. Seorang mati meninggalkan bint. Anak perempuan itsnatan dua. Kemudian bintu ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ibnu ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Disebutnya al-qarib al-mubarak atau al-akh al-mubarak. Bintun, dua orang berapa? Bintun. Ya, 2/3. Ya, sudah jelas kalau 2 atau lebih 2/3. Bintun ibn dan cucu laki-laki dan cucu perempuan bagaimana? Sisa. Seandainya enggak ada cucu laki-laki, kira-kira cucu perempuan dapat enggak? Enggak dapat. Dengan sebab adanya cucu laki-laki, maka cucu perempuan apa? Dapat. Maka diistilahkan dengan al-qarib al-mubarak atau al-akh mubarak, saudara yang membawa berkah. Ya, seandainya dia enggak ada cucu laki-laki ini, maka cucu perempuan enggak dapat. Kenapa? Karena di atasnya ya dua anak perempuan, 2/3. Ya. Aku misalkan bintu ibn ya, bersama ibnu ibni ibnin. Ya. Cucu perempuan bersama cicit laki-laki, ini juga cicit laki-laki menjadikan cucu perempuan asoba juga, digabung. Ya. 2/1 juga. Yang enggak mesti cucu laki-laki dan cucu perempuan. Dia cicit laki-laki dengan cucu perempuan juga bisa. Paham ini? Iya. Nanti insya Allah semakin kesana semakin luas pengetahuannya. Tapi yang sudah lewat harus diingat-ingat. Kemudian toh itu yang tohnya. Kasus berikutnya, seorang mati semakin banyak nih jumlahnya nih. Kasusnya meninggalkan zaujun. Apa zaujun? Suami. Bintun, anak perempuan. Bintu ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ibnu ibnin, ibnu ibnin, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian abun, bapak. Umun, ya, ya. Berapakah zauj jatahnya? Suami berapa? Sini. 1/4. Kenapa 1/4? Harus bisa menjawab. Ada cabang yang mewarisi, keturunannya mewarisi gitu. Bintun 1 orang. Setengah. Iya. Kemudian bintun, bintu ibn dengan ibnu ibn apa bagaimana itu? Hah? Asoba kan? Betul enggak? Nah, kemudian abun 1/6. Kenapa abun 1/6? Ada cucu laki-laki, ada keturunan laki-laki yang mewarisi. Umun 1/6. Kenapa? Ada cabang yang mewarisi. Sekarang kita lihat penyebutnya ada 1/4, 1/2, 1/6, 6. Kalau yang double dijadikan 1, 1/6 kan ada 2. Yang dianggap 1 saja, 6. Berarti 4, 2, 6. 2 sudah tertelan kemana? Ke 4. Betul? 2 kan sudah ketelan ke 4. Enggak udah bisa dianggap. Ya nanti kita inilah. Kemudian sekarang berarti 4 dengan 6, ya kan? Jadi yang kita pandang 4 dengan 6, paham? Ya. Nanti kita tulislah kalau ruwet. 4 dengan 6 bagaimana hubungannya? Tawafuk, ya ini ketemu di 1/2. Betul? 6 bagi 2 berapa? 3 kali 4 berarti kan? Berapa? 12. Atau 4 bagi 2 berapa? 2 kali 6 berapa? 12 sama. Berarti asal masalahnya berapa? 12. Ya. Ya. Berarti zauj suami 1/4 kan? 1/4 dari 12 berapa? 3. Ya. Bin 1/6, 1/5. 1/5 dari 12 berapa? 6. Kalau yang asib nanti terakhir kalau ada sisa, ya. Kemudian abun berapa? 1/6 dari 12 berapa? 2. Kemudian umur 1/6 dari 12 berapa? Coba dihitung, ada lebihannya enggak? 12 dikurangi 3, kurangi 6, kurangi 2, kurangi 2. Ada sih enggak? Enggak habis, subhanallah. Enggak dapat. Dapat enggak cucu perempuan? Enggak dapat. Cucu laki-laki enggak dapat. Seandainya enggak ada cucu laki-laki, ini cucu perempuan dapat, betul enggak? Seandainya enggak ada cucu laki-laki, cucu perempuan enggak dapat 6. Betul enggak? Kalau 1/6 dapat, berhubung ada cucu laki-laki, maka dia harus mewarisi sisa. Sedangkan di sini sisanya enggak ada. Itu disebut dengan apa? Akhun mas'um. Ini istilah saja gitu. Saudara yang membawa kesialan nih. Istilah saja ini. Istilahnya enggak usah jangan dipraktikkan, itu sialan tuh bilangan. Istilah aja gitu. Ya, sekarang kita ini aja lah, tulis di sini ya. Ini kurang sensitif. Dihapusnya, kapannya ya? Coba, apa tadi kasusnya? Seorang mati meninggalkan suami. Zaujun. Ya, terus? Anak perempuan. Perempuan. Terus? Perempuan. Bintu ibn. Kemudian ibnu ibnin. Lagi? Abun terus umun ya? Abun dan umun. Nah, lihat dari sisi masing itu. Terus ini kan asoba ya, satukan aja. Oh. Terus bikin satu kolom. Ya, dilebihkan ke atas satu. Zaujun karena ada cabang berapa? Seper? Empat. Anak perempuan satu berapa? Setengah. Nah. Ini cucu laki-laki perempuan apa? Sisa. Sisa. Abun berapa seper? Nah, mana pas pernah ada cabang laki-laki ini kan? Cucu laki-laki sebenarnya. Umur pernah kenapa? Ada cabang. Nah, lihat ada 4, 2, 6, 6 ya kan? Yang sama dijadikan satu. Kita ambil satunya jadi 6. Berarti ada 4, 2, 6 ya kan? Ini dua kan sudah ketelan ke 4, betul? Sudah tidak dianggap. Berarti yang dianggap 4 dengan 6. Jadi sini 4 dengan 6. 4 dengan 6. Hubungannya apa? Sama kok ketemu di seperdua. Kalau dibagi 2 kan bisa. 6 bagi 2 berapa? 3. 4 bagi 2 berapa? 2. Tinggal ini dikalikan ini. Rumah, silakan ngiri. Ya, dikalikan. Pasti hasilnya berapa? 11. Jadi kalau tawabuk yang satunya dibagi setengah dikalikan keseluruhan yang lain. Tadi kan 4 bagi 2 dikali 6, ya kan? Seluruhannya kan 6. Atau 6-nya bagi 2 3 kali 4. Siapa 12? Nah, gitu. Coba ini. Sekarang berapa tadi? 12 ya? 1/4 dari 12 berapa? 3. Setengah dari 12? 6. Nah, yang sisa nanti terakhir. Abu 1/6 dari 12? 2. Umur 1/6 dari 12? 2. Ada sisa enggak? Enggak ada, sudah habis. Tuh. Seandainya kita buang ibnu-ibnnya, cucu laki-lakinya, kira-kira dapat enggak itu ibn? Dapat berapa? Pernah tak bila selesai nanti ada awal, nanti awal itu apa nanti ya, tempat pengurangan jatah masing-masing ahli waris karena asal masalahnya itu lebih kecil daripada jatahnya, nanti akan ada itu. Nah, jangan ada bahasanya awal, masing-masing ada pengurangan, ada pengurangan nanti sesuai dengan prosentasenya masing-masing ya. Yang anak perempuan ini kan iya 6 betul. Anak setengah dari 12 6. Setengah dari 12 6. Jadi semuanya cuma 13. Ini kan kita kan ini. Seandainya ininya enggak ada gitu. Sekarang kan kita diadakan ya. Ibnu ibn. Ada. Ini kan enggak dapat nih. Coba dihitung. 3 tambah 6 berapa? 9. Tambah berapa namanya? 13. Berarti nanti ada awal ini coret kan 13 ya. Kan 13. Jadi nanti 3/13 gitu. Karena ada pembahasannya nanti insyaallah, pembahasan awal itu, awal. Ya. Insyaallah nanti insyaallah. Berikutnya. Al-ukhtu asy-syaqiqah. Ya, saudari al-ukhtu asy-syaqiqah, sekandung. Sekandung itu seayah dan seibu. Yang dal, ya. Bintu ibn setengah. Yaitu cicit perempuan 1/6 melengkapi 2/3. Kan bintu ibn kalau 2 kan 2/3. Dia sendirian, maka karena ada cucu cicit perempuan maka dia melengkapi. Jatanya bintu ibn setengah jadi 2/3. Setengah tambah 1/6 2/3. Apa yang musyil? Hah? Ya sudah kayak gitu. Apa? Bintu ibn dia sendirian setengah kan? Ya jelas setengah dia. Dia persis seperti rincian perempuan itu. Kenapa setengah? Ya kalau antum jawab di atasnya enggak ada gitu. Enggak ada ahli waris yang lebih tinggi dari dia, enggak ada. Iya kan? Berarti dia kedudukannya seperti anak perempuan, sendirian setengah. Nah cicit perempuan kan dia di bawah cucu perempuan kan? Ya karena di atasnya dapat setengah. Maka cicitnya 1/6 melengkapi 2/3 gitu. Paham enggak? Jadi anak perempuan dengan cucu perempuan. Cucu perempuan dengan cicit perempuan gitu. Atau anak perempuan dengan cicit perempuan. Jadi bisa. Iya, yang penting lewat dari laki-laki nyambungnya. Iya. Yang lain. Contoh barangkali ada yang kurang jelas. Insyaallah nanti kalau antum lupa kita ulang lagi fikihnya itu. Suami istri terus muter-muter. Yang berikutnya al-ukhtu asy-syaqiqatu, saudari sekandung, seayah dan seibu. Ya. Saudari sekandung mayit gitu maksudnya, ya. Seorang mati meninggalkan ukhtun syaqiqah, saudari sekandung dan zaujah. Ya, apa? istri. Ibnu am, anak laki-laki dari pak paman. Apa namanya? Sepupu ya? Sepupu laki-laki, betul? Iya. Anaknya paman, sepupu, betul? Iya. Kalau anaknya saudara kita kan anak ponakan. Anaknya paman sepupu, betul? Hah? Kan puyeng, Pak. Anaknya saudara kan ponakan. Anaknya paman bibi sepupu, iya kan? Lihat, ukhtun syaqiqah berapa? Setengah. Kenapa setengah? Jawabannya, tidak ada cabang keturunannya mewarisi. Tidak ada asal laki-laki. Asal itu bapak, kakek, paham? Nah itu. Jadi dia sendirian, setengah. Sendirian, setengah. Enggak ada saudara laki-laki, enggak ada. Zaujah berapa? Seperempat. Pardon, zaujah seperempat itu gede atau kecil? Yang gedenya berapa? Sebanyak itu ada seperempat, gede apa kecil? Untuk jatahnya istri ini. Gede berarti ya kan? Kelas 8 yang kecil. Ya, zaujah seperempat. Kenapa istri seperempat? Ngelihatnya keturunan, enggak ada keturunannya mewarisi gitu. Ibnu Am, sisa. Nanti akan disebutkan siapa saja yang mewarisi sisa. Belum datang masanya. Asoba. Lihat, 1/2, 1/4. 2 dengan 4 bagaimana hubungannya? Tadakhul kan? 2 kali lipatnya 4, maka 4 yang paling besar kita ambil dijadikan sebagai apa? Asal masalah. Ukhtun syaqiqah 1/2. Dari 4 berapa? 2. Zawjah 1/4 dari 4 berapa? 1. Sisanya berapa? 1. Selesai. Ukhtun syaqiqah 2/4. Zawjah 1/4. Ibnu Am 1/4. Nah. Kasus berikutnya. Ada seorang mati meninggalkan ukhtun syaqiqah 4. Ya, 4. Saudari sekandungnya berapa? 4. Jaddah, nenek, akhun li um, saudara si ibu. Sekarang pertanyaannya berapakah saudari sekandung? Hah? 2/3. Kenapa 2/3? Tidak ada keturunan yang mewarisi, itu kan yang pertama kan? Tidak ada asal laki-laki, asal itu bapak, kakek, iya kan? Kemudian jumlahnya berapa? 2. Tidak ada bersamanya saudara laki-laki, maka 2/3. Jaddah berapa? 1/6. Nih ya. Jaddah 1/6 saja kan jatuhnya jaddah itu. Betul enggak? Nah, 1/6. Dia dapat kenapa enggak ada ibu? Kalau ada ibu dapat enggak? Enggak. Akhul li'um saudara, laki-laki si ibu satu orang berapa? 1/6. Iya kan kalau 2 berapa saudara si ibu? 1/3. Jangan lupa, saudara si ibu itu kalau sendirian ya 1/6, kalau 2 atau lebih 1/3. Syaratnya apa saudara si ibu dapat? Tidak ada keturunan yang mewarisi, laki atau perempuan enggak ada. Anak cucu laki perempuan yang mewarisi enggak ada. Asal laki-laki enggak ada. Bapak kakeknya sudah dapat aman dia. Nah, itu ya seperti itu siapa? Tek tek tek jangan sini. Ya, sekarang kita lihat 2/3, 1/6, 1/6. Ada 6 double, salah satunya diambil. Berarti 6 dengan 3 hubungannya apa? Tadakhul, diambil yang terbesar itu apa? 6-nya. 6 dijadikan sebagai aslul masalah. 2/3 dari 6, 4. 1/6 dari 6, 1. 1/6 dari 6, 1. Pas 6. Ya, kemudian yang berikutnya, Jim. Kasus berikutnya masih saudari. Ya, sekandung. Seorang mati meninggalkan zaujah. Apa zaujah? Istri. Ukhtun syaqiqah apa? Ya, saudari sekandung. Akhun syaqiq apa? Saudara sekandung. Zaujah berapa? Kenapa 1/4? Ya, tidak ada keturunan yang mewarisi atau dari cabang terserah. Kemudian saudara dan saudari sekandung bagaimana? Si sisanya. Ada dua orang yang asiban ya. Cuma satu penyebutnya 1/4, maka 4 ini kita ambil sebagai apa? Asal masalah. Zaujah 1/4 dari 4 berapa? 1. Sisanya berapa? 4 kurang 1 3. Pas enggak? Pas. Yang perempuan 1, laki-laki 2. Enggak perlu dilanjutkan, selesai ya. Ya. Enggak ada pecahan di sini ya. Yang dal, seorang mati meninggalkan zaujah. Apa zaujah? Istri. Biar hafal gitu loh bahasa Arabnya. Diulang-ulang. Bintun, anak perempuan. Ukhtun syaqiqatun, saudari ya sekandung. Kalau saudara perempuan kan banyak, saudari saja mungkin ya, pakai i ya. Ya, saudari sekandung. Zaujah berapa? Kenapa 1/8? Ada cabang yang mewarisi, bintun. Bintun setengah, kenapa? Sendirian, tidak ada bersamanya anak laki-laki. Ukhtun syaqiqah apa? Sisa asibah, tapi asobah ma'al ghair. Itu nanti akan masuk pembahasannya. Asobah ma'al ghair. Ya. Jadi ketika di sana ada seorang mati meninggalkan anak perempuan, enggak ada asal laki-laki, bapak, kakek, kemudian ada saudara perempuan, maka saudara perempuan ini mewarisi sisa. Sisa. Iya. Kalau ada ponakan apa ketutup sudah. Enggak dapat ponakan atau saudara laki-laki sekandung sudah ketutup sama saudari perempuan. Nanti akan ada insyaallah. Iya. Maka lihat perhitungannya 1/8/2. Bagaimana 8/2 hubungannya? Tadakhul tawafuq. Tadakhul kan 8 × 2, 2 dikali 4 kan? Nah, berarti yang paling kita hanya 8. Kita angkat sebagai apa? Asma salah. Berarti zaujnya 1/8 dari 8 1. Nah, itu bukan? Ya, bintun 1/2 dari 8 berapa? 4. Sisanya berapa? 8 × 1 × 4? 3. Oh, selesai sudah. Ya, cepat dibagi warisnya. Bagi sana. Nah. Kalau kita enggak bisa, aduh bagaimana cepat? Pak Ustaz ini cepat mau diwaris, benar lagi. Salah lagi, salah lagi. Enggak dibagi-bagi warisannya nanti. Ya, ya lumayan. Ya bin besar itu, ya. Ya bin yang paling besar 4, ya. Ustun syariah 3, saja 1. Nyoba saya protes, aduh saya istri dia waktu dia sakit saya ngurus segala macam. Nah, ini hukum Allah insyaallah adil dari kebahnya. Ya, istri kan meninggal suaminya, nikah lagi dapat orang kaya. Nah, kalau waktu syakal ada 5, jadi bagi 5, 3/5. Nah nanti kalau ada pecahan nanti kita ada caranya. Ya, nanti 5 di atas diangkat yang 8. Nanti insyaallah ada. Yang berikutnya yang haid. Kasus berikutnya masih ukhtu syaqiqah, saudari sekandung. Seorang mati milikkan ummun, ya ibu. Ahsan punya ya kitabnya, wajib punya kalau yang mau bisa gitu ya. Tapi kalau sekedar membuka wawasan dulu, ini sekarang ini saya hanya membuka wawasan dulu, nanti berikutnya ikut sama faktor. Kemudian bintu ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ukhtun syaqiqah, saudari sekandung dua di situ. Umun berapa umun? 1/6. Kenapa 1/6? Ada turunan yang mewarisi bintu ibn. Bintu ibn sendirian berapa? 1/2. Kenapa 1/2? Ya di atasnya enggak ada ahli waris, enggak ada anak, ada cucu, cucu laki, cucu perempuan lewat laki-laki. Kemudian ukhtun syaqiqah berapa? Sisa juga. Asibah. Mal ghair nanti akan datang, ini belum dibahas ya. Maka ibu 1/6, cucu perempuan 1/2, saudari sekandungnya sisa 6/2, hubungannya apa? Tadakhul. Maka 6 diangkat sebagai asma salah. 1/6 dari 6 berapa? 1/5 dari 6 berapa? 3 sisa berapa? 2. Pas kan? Masing-masing dari saudari perempuan berapa? 1/6 1/6, 1/1. Ya. Berikutnya yang wawu, kasus berikutnya. Seorang mati meninggalkan istri, kemudian saudari sekandung, kemudian bapak. Berapa istri? Kenapa 1/4? Enggak ada keturunan yang mewarisi, gitu loh. Iya. Bagus juga tuh isinya keturunan. Kalau cabang kan misalnya jangannya kan cabang pohon apa gitu ya. Isi keturunan gitu. Iya. Kemudian ukhtun syaqiqah, mim mahjubah terhalang. Kenapa? Ada bapak. Bapak kan asal, lihat. Istilah asal tuh adalah orang yang si mayit muncul dari dia, lahir dari dia. Ini yang laki-lakinya berarti bapak, kakek. Kalau fara cabangnya anak, cucu, cicit gitu ya. Istilah ini asli kan. Ya. Bapak ain asif sisa. Berarti zaujah sendirian 1/4. Berarti asal masalahnya berapa? Ya 4. Zaujah 1/4 dari 4 berapa? 1. Sisanya berapa? 3. Ukhtun syaqiqahnya saudari sekandungnya dapat enggak? Enggak dapat. Kenapa? Terhalang oleh bapak. Nah itu, terhalang oleh bapak. Pokoknya kalau saudara-saudara, kalau sudah ada bapak sudah lewat enggak dapat. Atau ada anak laki-laki, cucu laki-laki, sudah saudara-saudara enggak dapat gitu. Yang zanya di sini, kasus berikutnya seorang mati meninggalkan ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung bersama anak laki-laki, maka harta warisan semuanya untuk anak laki-laki. Ukhtun syaqiqahnya saudari perempuannya enggak dapat, mahjubah terhalang. Jadi enggak semua ahli waris dapat. Lihat dulu kasusnya gitu. Kadang terhalang oleh ini, kadang itu. Nanti ada macam-macam hajib. Ada hajib hirma, ada hajib nuqsan. Hajib hirman itu terhalangnya seseorang dari warisan secara mutlak dapat. Ada hajib nuqsan, dia dihalangi dari yang terbesar kepada yang dari yang besar kepada yang di bawahnya. Seperti istri kan, kalau ada anak 1/4. Kalau ada anak terhalang dari 1/4 kepada 1/8. Nah gitu. Hai. Al-ukhtu al-ab. Sini satu lagi selesai ini. Sekarang ini setelah ini antum ada latihan-latihan nih. Ya, antum yang jawab nanti PR ya. Tamarin ashabil furud itu PR itu antum. Ya. Al-ukhtu li'ab, saudari sebapak. saudari sebapak, paham kan? Saudari sebapak si mayit gitu. Berarti antara dia dengan si mayit satu bapak beda ibu. Ya, ada seorang mati meninggalkan jaddah. Apa jaddah? Nenek. Ukhtun li abd. Apa? Saudari se bapak. Ukhtun li um, saudara se ibu. Jaddah nenek berapa? 1/6. Kenapa di sini nenek dapat? Enggak ada ibu, ya kan? Ya tentunya nenek yang nyambung lewat nenek yang mewarisi ya. Nenek yang mewarisi, bukan barang nenek. Ya. Karena nenek kan ada yang mewarisi, ada yang tidak. Ibunya ibu, dapat enggak? Dapat. Ibunya bapak, dapat enggak? Dapat. Yang mulai laki-laki. Kalau neneknya ini, ya neneknya disilakan enek dari bapak. Ya deh. Buyut ya. Buyut ya, nyambung lewat buyut ya, buyut perempuan. Nyambung lewat kakek misalkan ya. Lewat kakek. Kemudian ibu, dapat enggak? Nah, kalau ada perempuannya sudah enggak dapat. Tapi kalau nyambungnya perempuan semua, ibu-ibunya ibu dapat sudah. Ya. Kalau ada perempuan, dia nyambung lewat laki-laki, tapi antara laki-laki dengan mayit ada perempuan sudah enggak dapat. Gitu. Sudah. Kaidahnya. Ya, lihat jaddah 1/6. Saudara sebapak 1/2. Saudara sebapak sama rinciannya dengan saudara sekandung. Tapi syaratnya di sini enggak ada saudara sekandungnya ya. Ya. 1/6 dia, 1/2. Ukhtul li ab, saudari sebapak 1/2. Kenapa 1/2? Kalau mau dirinci, karena 1/2 tuh dia di situ tidak ada cabang yang mewarisi, enggak ada bapak kakek, enggak ada saudara, saudari sekandung gitu. Ya. Akhirnya dia sendirian, ya kan? Enggak ada sama-samanya saudara sebapak. Kemudian akhul li um, saudara seibu. 2 orang, berapa? 1/3. Pokoknya saudara seibu selama tidak ada keturunan yang mewarisi, enggak ada bapak kakek, dia kalau sendirian 1/6, kalau 2 terlebih 1/3. 1/6, 1/2, 3. 6, 2, 3. 2 sudah ketelan ke 6, ya kan? Demikian pula 3 ketelan ke 6. Tadakhul ya. Berarti 6 kita angkat sebagai apa? Asumsi. 1/6 dari 6? 1. 1/2 dari 6? 3. 1/3 dari 6? 2. Sudah selesai. Kalau anda sudah paham sih, bosan, aduh banyak kan ya contohnya gitu. Ya, berikutnya masih saudari se bapak. Seorang mati meninggalkan zaujah. Apa zaujah? Istri. Ukhtun li ab, saudari se bapak 2 orang. Am paman zaujah berapa? 1/4. Kenapa? Tidak ada keturunan yang mewarisi. Saudari se bapak kenapa? Dapat 2/3. Iya, karena jumlahnya 2 atau lebih dan syarat-syaratnya terpenuhi. Kemudian amun asib sisa. Lihat 1/4 dengan 3. Hubungannya apa 4 dan 3? Tabayun atau tamatsul? Tabayun. Kalau tamatsul 1/4 dengan 1/4, 1/2 dengan 1/2, 4 dengan 3. Apa ini? Tabayun. Maka tinggal dikali saja 4 kali 3. Berapa? 12. Ingat tabayun kan? Kalau tamatsul kan sama 1/2 dengan 1/2. Kalau tadakhul yang lain kelipatan, yang lain 6 dengan 1/6 dengan 1/2. Kalau tawafuk bisa ketemu 1/2 atau lebih, 1/8 dengan 1/6, itu kan ketemu 1/2. Iya, yes, bisa bagi 2, 8, 6. Kalau tabayun ya selain itu ini atas. Gitu. Nah, 12. Zaujah 1/4 dari 12 berapa? 3. Ukhtu li'ab 2/3 dari 12 berapa? 8. Sisanya berapa? 1. Nah. Satu lagi mungkin ya, jim. Jam berapa maghrib? 6 pas. Ya. Hah? Sudah masuk? Oh, sudah masuk. Ya sudahlah. Ya, cukup dulu sampai jim ya nanti ya insyaallah. Tapi antum PR nanti itu ya. Tamarin ashabi al-furud. Latihan-latihan ashabi al-furud. Imla al-jadwal al-tsari. Isilah jadwal berikut. Di situ catatannya 1/2. Siapa gitu yang merapat 1/2? Antum isi ya. Siapa saja mewarisi 1/2. Kemudian yang berikut ar-rubu' 1/4. Siapa orang-orangnya? Asumun 1/8 siapa orang-orangnya? Kemudian berikutnya akbil halal masail at-taliyah. Sempurnakan penguraian masalah-masalah berikut ini. Lihat, ada kasusnya zauj berapa di sini yang kosong ya? Samping kanannya tuh jatahnya. Ya, persentasenya samping kanannya, kemudian ya, samping kirinya jatahnya berapa? Ya. Antum kerjakan. Ya, nanti kita apa? Akan bersama-sama ya untuk apa? Menyelesaikannya. Kemudian di sini. Hah? Itu kita di situ kan nisab 1/2. Siapa saja yang dapat 1/2? Man yaritu bi, siapa yang mau 1/2? Sebutkan misalkan ada berapa orang yang mau 1/2. kan ini mesti ingat kan siapa aja setengah sebisanya. Heh, suami contohnya apalagi masih ada kan suami kan? Nah, gitu. Pak Adon tahu kalau bagi yang lupa bisa nanya Pak Adon. Ya subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.